daripada atas turun ke bawah. Itu namanya turun. Kalau daripada bawah ke bawah tu kan turun. Ya, macam rumah ada tangga sesuai lah kita kata turun. Turun. Hey, jiwa turun kamu. Itu boleh lah kita kata turun. Sebab jiwa duduk di atas, aku duduk di bawah. Tapi kalau rumah teres ni tak ada tangga, memang masuk turun je. Dia panggil lepas. Dia panggil keluar. Ya, keluar. Baik. Jadi Allah kata diturunkan. Makna diturunkan ialah daripada tempat yang tinggi, tempat yang mulia, tempat yang atas, kepada tempat yang di bawah. Daripada siapa? Daripada Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Apa Allah tak boleh bagi direct? Kenapa Allah perlu mengutuskan malaikat Jibril sebagai perantaraan? Kenapa Allah sendiri tak turunkan kepada Nabi Muhammad? Di sini menunjukkan kekuasaan, kekayaan, kebesaran Tuhan. Ya, sebagai satu, sebagai Tuhan, mesti ada yang buat kerja untuk dia. Mana boleh Tuhan tu kalau maha berkuasa, orang tak buat kerja macam raja. Kalau dia seorang-seorang, tak ada apa nak kerja dekat dia, laku dah raja. Membantu rumah tak ada, tukar kebun tak ada, apa pun tak ada. Tapi dia kata dia raja, siapa nak jaya? Raja kapur boleh. Boleh lah raja kapur. Tapi kalau dia ada raja, mesti dia ada pengiring dia, pengawal dia, tukang-tukang-tukang dia. Macam saya pergi Selangor tu, pegawai dia saja satu kampung, nama dia Kampung Seri Alam. Ya, perkampungan Seri Alam, Istana Alam Syah. Satu kampung. Tapi bukan kampung, banglo semua. Pegawai ni duduk sini, bintara ni duduk di sini. Yang tukang main nasiri dia tu, orang bantu buang. Ya, aku kalau tiba umbu pipi kan tiba rompet, orang bantu buang. Rumah mereka satu kampung. Itu bawa nama istana. Bawa nama apa? Macam kerjanya, pekerjanya besar. Begitulah dengan Tuhan. Kalau tidak ada malaikat yang buat kerja, tak nampaklah kebesaran Tuhan. Seorang-seorang dia buat cukup. Ya, Tuhan bekerja seorang-seorang. Sebab itu dia adanya malaikat. Bukan menunjukkan Allah itu lemah. Dengan sebab dia kena ada orang yang kuat, Allah tak lemah. Allah menunjukkan agungnya, kuasanya hebat, besarnya dia. Maka adalah banyak tentera-tenteranya. Baik, diturunkan daripada Allah Al-Aziz, yang maha berkuasa, perkasa, berkuasa. Ya, kuasa dan perkasa. Yang maha kuasa, yang maha perkasa. Al-Hakim dan maha bijaksana. Ayat ini selalu digabungkan sekali. Kita panggil sebagai ayat-ayat berkembang. Ayat yang digabungkan sekali dipanggil sebagai the twin. Ada Aziz, ada Hakim. Ada Hakim, ada Aziz. Ada Salah, ada Zakat. Ada Amanu, ada Wa'amilus, Salih. Dan dia ada ayat-ayat berkembang. Seolah-olah kalau ayat satu-satu, tidak ada cantik. Ayat itu kalau duduk seorang-seorang. Ada tempat duduk tak? Depan ni kosong lagi tak? Main depan ni. Ada dua lagi kosong. Tak apa yang nak takut, saya tak soal. Mana? Saya tanya saja mana. Kita akan pecahkan lah tengok lah. Kita cuti seminggu nanti. Dewan kita ni akan di dibesarkan lagi. Sampai terpanggil. Sampai tempat tak buat hari sol. Ya, akan dia cermin ni akan dipecahkan sampai ke pagar. Okey. Jadi tuan-tuan akan masuk daripada arah arah depan sana dan arah garah. Ya, kawan tu dia duduk tempat bawah. Tak ada ikut. Tak apa, dia duduk bawah pun kaitan. Okey. Sebab itu tak muar. Kita akan bersuakan lagi sebab tahun depan. Dua minggu selepas raya, budak-budak kampir saya datang. Mereka juga akan ikut kuliah saya. Jadi, mana nak duduk? Jadi, kita akan buat pemajam begitu. Orang pondok nak datang ke surau, akan lalu di bawah garaj. Jadi, kita akan tutup. Tutup. Kalau dia buat, aku dah keluar di bawah garaj. Baik. Itu untuk insyaAllah raya nanti lah. Bila kita cuti seminggu, kita akan buat bulan ni. Baik, jadi dua ayat itu menggambarkan kepada kita Al-Aziz Al-Hakim, iaitu mempunyai maksud dua-dua itu mesti digabungkan. Kalau kita berkuasa, kita mesti bijaksana. Banyak orang yang berkuasa tapi tak bijaksana. Dia nak berkuasa, dia kena ada bijak. Bijak itulah yang dipanggil sebagai hakim, hikmah bijak. Kalau ada kuasa saja pun tak bijak, susah juga. Itu yang orang nak tumbuh. Ya, tak kira orang terbesar, orang terbesar, kalau kumbara pun tumbuh lah. Pasal apa? Pasal ada kuasa, tapi ada terlik. Orang kata kami nak jumpa, kami nak jumpa. Selesaikanlah masalah kami ni, kami nak jumpa. Tak mau jumpa. Tak mau jumpa, tu yang nak tumbuh. Angkat pusi nak balik. Sebab dia hanya kuasa, tapi kurang bijak. Dia mesti ada dua. Nak jadi berkuasa, mesti cerdik. Nak selesaikan masalah. Masalah dia bila kita tak cerdik, akhirnya jadi banyak masalah yang timbul selepas itu. Jadi dalam banyak tempat yang contoh, orang cuma berkuasa, tapi tidak mempunyai kebijaksanaan dalam menyelesaikan sesuatu urusan. Kalau kita perhatikan bahawa Al-Quran itu ialah satu sumber kebijaksanaan. Al-Quran itu pun hakim, bijak juga sebab Allah sumpah dalam Quran. Yasin wal Quranil hakim. Al-Quran Yasin, kata Allah, demi Al-Quran yang bijaksana. Yasin wal Quranil hakim. Al-Quran itu bijak juga. Jadi Allah Ta'ala sebut manusia ni dia dapat Quran, dia tidak mau pakai Quran. Undang-undang tidak mau bersandarkan kepada Al-Quran. Maka bila dia nak jadi bijak? Dia pakai undang-undang lana, dia pakai undang-undang jenis, dia pakai peraturan orang putih, dia pakai British punya common law. Ha, itu macam mana pula? Pergi bila nak jadi bijak kalau tidak menggunakan Al-Quran? Satu. Yang kedua, Allah kata Al-Quran itu bijak dan Nabi Muhammad pun bijak. Sebab ditanya kepada Aisyah, macam manakah perangai Nabi Muhammad? Kata Aisyah, perangai Rasulullah ialah perangai Al-Quran. Akhlak Al-Quran. Kita hari ini cuma sambut nuzul Quran, ijtihad judi. Kan jem kau lumpuh pergi main ni. Nanti baju maya, lelong, tuduh, lima lagi. Besok kita ada orang pula telah kita ambil. Mungkin pasal maidik dulu. Dalam masjid dia lima ringgit. Tuduh kawan. Tak lima. Tak ambil rumah lima ringgit. Ini yang James malam di Kuala Lumpur. Kita cuti nuzul Quran. Kita cuma ambil Quran. Tapi kita tak ambil Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu ialah implementasi daripada Al-Quran. Itu kenapa? Bila kita tolak Nabi Muhammad, cara hidup Nabi Muhammad, ya sunnah Nabi Muhammad, macam mana kita nak memahami Al-Quran? Nak memahami Al-Quran, kena tiru cara hidup Nabi. Pemerintahan Nabi, sistem Nabi. Barulah kita boleh ambil daripada Al-Quran. Bukan boleh ikhtihar nuzul Quran. Ya. Kita hormat nuzul Quran, cuti. Ya, dah kata cuti, tidur ke Zuhur. Cuti. Tapi kita tak pernah ambil pun Nabi Muhammad. Adakah Nabi Muhammad hidup waktu puasa sampai ke Zuhur? Itu yang kita kena ambil. Kalau tidak mengambil Al-Quran, kita ambil cara hidup Rasulullah. Kalau kita kata kita tak faham Quran, macam mana saya nak ambil Al-Quran dan berkawasan Arab, kita boleh ambil cara hidup Nabi. Pergaulan Nabi, soal pemerintahan Nabi, soal kehakiman Nabi, soal ekonomi yang Nabi Muhammad buat. Itu yang dikatakan Al-Quran. Jadi kalau kita tiru Nabi Muhammad, kita akan jadi orang yang bijak. Masalah kita hari ini, kita tidak mau meniru Nabi Muhammad dalam kehidupan bila kita nak jadi manusia yang bijak. Baik, ini dua benda ini mesti digabungkan sekali, iaitu yang pertama Al-Aziz dan yang keduanya ialah Al-Hakim. Jadi manusia yang cerdik ialah manusia yang ada kuasa dan dia cerdik dan dia bijak menggunakan kuasanya. Ma khalaqna as-sama, ma khalaqna as-samawati Ma tu maknanya tiga. Ma saya disebut daripada tuan-tuan. Ma tu maksud yang pertama tidak. Maksud yang kedua apa? Apa? Ma ismuka. Apa nama kamu? Kita sebut masmuk. Jaranglah kita sebut ma ismuka. Itu belajarlah buku. Dalam buku kita punya itulah. Ma ismukim ismi elon. Kan? Itu bahasa buku. Kalau bahasa kampung, masmuk. Ha, itu saja. Lelaki ke perempuan ya, ialah masmuk. Kalau tak tahu apa tu, dia tak faham lah, tak kata apa. Itu pun tak hakim juga. Ya. Jadi kalau bahasa bakunya, siapa nama kamu? Tapi kalau kita bahasa kampung, mana ada orang tanya? Siapa nama kamu? Tak ada. Kita sebut awak nama aku. Nama apa? Kan? Itu maknanya masmuk. Dewa Arab kita sebut masmuk saja. Baik. Di, yang ketiga, maknanya apa-apa. Ataupun keseluruhannya. Keseluruhannya, ma. Ma yang pertama, tidak. Ma yang kedua, apa. Ma. Apa sebab pun ma juga. Apa sebab pun ma juga. Apa-apa, apa-apa aja lah. Ha, itu pun dipanggil ma juga. Ma juga ialah keseluruhan. Keseluruhan. Jadi banyak perkataan ma. Baik. Ma khalaqna. Tidaklah kami ciptakan. Khalaqa. Ciptakan. Na kami. Tidaklah kami ciptakan. As-samawati. Langit-langit. Plural. Jamak. Langit-langit. Kalau satu langit, sama. Kalau banyak langit, samawati. Tidaklah kami ciptakan semua langit. Berapa langit? Wallahu a'lam. Sebabnya kita katakan semua langit. Kita tak kata tujuh saja. Mungkin lebih daripada tujuh. Langit dunia pun ada tujuh. Atas pada langit dunia tu pun ada lagi sepuluh. Hati kita tak tahu. Baik besarnya alam. Maka Allah kata, tidaklah kami ciptakan semua langit. Wal arda dan satu bumi. Wal arda satu bumi. Maknanya bumi macam kita ni cuma ada satu. Planet-planet lain tak ada macam kita. Satu ni macam kita. Yang ada al-barakah ni di bumi. Tuan-tuan jangan cari di Zuhal. Nyampak aku ngaji dengan Ustaz Kazim di barakah. Aku nak pindah ke Malay pula. Sana Malay juga al-barakah. Tak ada ni maklum berhenti. Di bumi ya. Tidak ada tempat lain lah. Tuan-tuan jangan kata. Ya, abang sudah tak kenal ke abang. Nak pindah ke tempat lain. Planet mustahil juga. Orang tinggal lah. Belum lah anak-anak. Tak ada makna tuan-tuan. Kita hanya boleh hidup di sini. Mati pun di sini. Hidup pun di sini. Ya, minha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrijun. Suratul A'raf Allah Ta'ala sebut. Daripada bumi ini kamu lahir, kepada bumi lah kamu hidup, ke dalam bumi lah kamu akan dimatikan, daripada nyala kamu akan dibangkitkan. Jadi Allah Ta'ala sebut itulah kita tiga. Daripada sini dilahirkan, daripada sini lah akan dikebumikan, daripada sini juga akan kamu dikeluarkan daripada bumi ini. Mana manusia tidak ada bumi tempat lain nak duduk. Ya, suratul A'raf ayat yang ke-10. Tidak ada bumi lain yang kita boleh hidup. Kalaulah kita boleh hidup di bulan, senang. Rompak-rompak kerja rajin, lari ke bulan. Ya, jenuh. Boleh pun nak cari di mana. Jenuh, hubung interpol di bulan pula. Kalau hilang di bumi pun tak jumpa. Azhar. Apa ayah pik pun tak jumpa. Itu baru takkan hilang ni. Di bumi kahar Ahmad pun tak jumpa. Dah naik dah 20 ribu. Tuan-tuan kalau dapat dia ayah, pilih cari kahar Ahmad. Dapat 20 ribu. Pun tak dapat jumpa. Bayangkan kalau manusia boleh lari duduk di planet lain. Bilakah hukuman itu nak ditegakkan? Bilakah pelaksanaan hukum boleh dilaksanakan? Jika manusia boleh lari ke planet lain. Baik, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya. Apa yang ada di antara langit dan bumi? Malaikat, bintang, buruj, angin, udara, awan. Semuanya itu bukanlah diciptakan main-main. Ya, bukanlah diciptakan dengan main-main, melainkan illa bil haqqi. Melainkan dengan kebenaran. Melainkan dengan adanya gunanya yang benar. Kita tengok bulan sekarang, dia dah daripada semalam, kemarin, elok dia mengambang dan mengembang. Ya, semalam kita tengok orang sudah mengecil. 2-3 orang telefon saya, ustaz, Lailatul Qadar ke semalam asap putih. Allahuakbar. Kemarin pun itu juga. Ya, jerebu, ya gelap, ya Allahuakbar. Daripada Perlis telefon, daripada Pinang telefon. Tepat ustaz, kelabu tak? Kelabu juga. Bila Lailatul Qadar ni, kita tak tahu. Buat saja lah ibadah. Ya, buat saja, mudah-mudahan jumpa lah Lailatul Qadar. Bukanlah dijadikan sia-sia, melainkan ada guna. Tak tahu hari, tengok bulan. Tak tahu kiblat, tengok bulan. Saja saja ke Tuhan nak jadikan gerhana? Tidak. Saja saja ke Tuhan nak jadikan bintang? Tidak. Semuanya itu ada gunanya. Dan kata Allah, wa ajalim musamma. Dan ada masa perhitungannya, akan ada sampai masanya dia akan hilang, akan runtuh, akan hancur. Segala yang Allah Ta'ala ciptakan di bumi ini ada ajalnya. Wa ajalim musamma. Ditentukan sampai bila. Umur kita ini sampai bila. Sempat ke tak sempat raya? Semua ada hak-hak ajal. Kereta ada ajal, baju ada ajal, kuih samperik pun ada ajal. Ya, hari ini buat, hari ini juga habis satu balang. Haji-haji kita ada ustaz, sampai raya ustaz. Anak-anak makan, malulah saya kata. Jangan tekuk. Haji anak tu menyesal lah. Bahagia. Takkan mana dia nak makan, makan. Kita ni kadang-kadang macam saya kata tu lah. Nak simpan raya, nak simpan raya. Sempat ke raya? Beli kuih landa-landa tak makan. Ya, anak makan marah. Mak nak simpan nanti orang barakah nak datang. Tak payah. Jamu je nak makan anak tu. Sian. Pergi dia memakan. Apa yang boleh tunai hajat, tunailah. Kalau mati menyesal kita ni, kena fikir. Kalau dia nak nikah lagi seorang bagi, mati menyesal. Ya, menyesal pula. Oh, menyesal kaya. Ingatkan lagi senang. Baik, semua benda dia ada waktu-waktu tempoh yang tertentu. Wallazi nakabat. Suara kita ni pun ada tempoh tertentu. Macam saya ni terlalu banyak bercakap. Kalau hilang suara, peti suara pecah ke? Cakap tak boleh. Dah jadi imam terawih buat tazkirah pula. Ya, tiap hari cakap guna mikrofon. Nanti pecah. Nanti pecah tak boleh ceramah. Macam penyanyi ilusi tu. Suara dia pecah kat lebar. Macam penyanyi banyak. Kan ilusi kan, ilusi nama ayai suaramu lagu dia tu yang mana tu saya ingat lagu ilusi dulu nak pecah suara ni tak boleh menyanyi lah duk belum berdombang duk menikah dia jadi dia sampai satu masa dia akan hilang setiap satu benda pun akan hilang kekuatan kita kesihatan kita kecantikan kita gigi kita semuanya akan hilang. Ganti gigi palsu. Sejak saya menggunakan palsu dan ini gigi saya makin kuat. Senang tak sangkut lagi. Senang lihat rambut gigi kan. Nak berlakon pun lagi tak was-was lagi. Senang. Dia tak tahu bila nak campur gigi macam sekejap. Memanglah masa makan. Sudah tak masuk dia telah. Nu nak campur dah keluar. Melekat dengan langit-langit. Baik, wallazina kafaru, dan orang-orang yang kufur. amma undiru mu'ridun. Orang-orang yang kafir itu berpaling daripada menerima apa-apa peringatan yang diberikan kepada mereka. Orang kafir ini kata Allah, cakaplah macam mana pun, dia tak mau pakai lah. Dia tak pakai pelotak dia. Itu nama dia orang kafir. Kita ini pijak pula lembu, salah. Dia dakwah kerana akhlak hasutan, pijak pula lembu. Yang dia pun enak Nabi kita, dia tak tangkap apa. Enak Nabi dalam laman blok, depan serikat. Takut-takut apa? Saya bukan soal. Saya tanya saja. Dia buat hina Quran, dia buat kata Islam ni ganas, Islam ni jahat. Apa nak dakwah pun dapat. Tapi kalau orang Melayu marah, awak bawa lembu, pijak pula lembu. Oh, cepat-cepat, takut. Adalah nasib orang Melayu kita, tuan-tuan. Kita bagi ruang muka yang banyak sangat kepada orang kafir. Jadi Allah Taala kata orang kafir ni kamu tunjuklah macam mana pun. Wallazina kafaru amma, macam mana pun unzir. Unzir tu asal daripada perkataan nazara. Nazara maknanya ingat. Ceritalah peringatan macam mana pun. Mu'rid asal daripada perkataan arara. Mu'rid maknanya ialah orang yang berpaling. Mereka takkan mau ikut. Takkan mau ikut. Mereka kenal Islam, mereka kaji Islam sebab ada kepentingan pada mereka. Kaji bulan puasa sebab mereka tahu orang bulan puasa ni orang Melayu kuat makan. Sorok pula. Sorok barang sana. Naikkan harga sini sebab dia tahu orang Melayu ni nak makan. Nah, yang tu dia kaji. Nanti habis bulan puasa, belambak balik makanan. Bila hari raya je, tak ada apa benda pun yang naik. Cuba tengok ayat Cina. Ada gula naik, ada tepung naik, mampu tak naik. Melambak-lambak. Macam dia tahu pangsa dia nak raya. Jadi sebab orang kafir, Allah kata cakaplah macam mana pun, mereka tidak akan ambil peduli dengan kita. Takkan ambil erat malah mereka ni kata Allah, mu'aridu mu'aridun. Mereka ni unziru mu'aridun. Peringatan yang kita bagi pada mereka, mereka tidak akan ambil, melainkan mereka akan berpaling daripada kita. Terima hati-hati tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita ni dia percaya dan mengambil teman kepercayaan daripada orang kafir. Tapi dalam nak meraih sokongan politik, orang kita ni terlalu mengharap kepada orang kafir. Daripada dulu sampai sekarang, sama. Tidak pernah yakin dengan Islam. Tidak pernah yakin dengan agama yang Nabi bawa. Nak juga bergabung dengan Cina itu. Dan tidak ada faedah langsung suara pergabungan. Yang akhirnya mereka ini akan tikam kita daripada belakang. Jadi kalau kita faham daripada Quran, kita tak akan bergabung. Tak akan campur. Sekarang mereka ini baik dalam makna. Baik nak ambil sesuatu yang ada di tangan kita. Besok apa yang ada dalam tangan, tak ada apa. Dengan jari, cincin semua ini. Sedang-sedang jari kita pun dia potong sendiri. Jadi berhati-hati, kita tengok daripada ayat Quran yang Allah pesan, perangai-perangai orang kafir. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu mengambil sebagai teman kepercayaan. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang menentang kamu. Qul ara'aytum. Sudahkah kamu? Ara'aytum. Ma tad'una min dunillah. Mengetahui kekuasaan dan kelayakan makhluk-makhluk yang kamu sembah, yang kamu seru daripada Allah, yang kamu duduk sembah batu, yang kamu duduk sembah matahari, yang kamu duduk sembah lembu. Apakah kelayakan mereka itu sampai kamu sembah mereka? Apakah kelayakan makhluk-makhluk itu yang kamu sembah selain daripada Allah? Adakah lembu lebih terer daripada Tuhan? Ini yang Nabi disuruh cakap kepada manusia yang menentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini, tuan-tuan, mula-mula orang tak berani. Orang tak berani usik pun tubuh badan Rasulullah. Sebab Rasulullah ni orang yang baik, orang yang lurus, orang yang benar. Orang tak berani usik dia sebab dia benar. Satu hari, orang makin lama makin berani pada Nabi Muhammad. Sebab melihat gerakan Nabi Muhammad semakin semakin maju. Maka penentangan-penentangan terhadap Rasulullah sudah sampai pada satu tahap menyentuh badan Nabi Muhammad. Mula-mula tak menyentuh badan, mereka hanya mengatakan Nabi gila. Mereka cuma kata Nabi Muhammad ni diimpah. Mereka kata Nabi Muhammad ni gila, tak betul. Mereka kata Nabi Muhammad tidak lari daripada sifat benar. Tetapi lama-lama mereka dah berani menyentuh tubuh badan Rasulullah. Orang yang mula-mula menyentuh tubuh badan Rasulullah, yang berani sentuh, nama dia ialah Aqabah bin Abi Mu'id. Dia ni orang yang mula-mula berani sentuh Nabi dengan cara menyakitkan Nabi Muhammad. Dia diletakkan satu batu besar di atas Nabi, diikatnya, dijeruknya kepala Nabi, tengkuk Nabi ketika sedang semayang. Ini orang yang mula-mula menyentuh tubuh badan Rasulullah. Yang berani, sebelum tu orang tak berani. Yang mula-mula berani siapa? Aqabah bin Abi Mu'id la'natullah. Dijeruknya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang sujud. Hampir tak nyawa Nabi. Datang Sayyidina Abu Bakar menghalau marah Aqabah dengan kata-kata yang terkenal daripada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Aqabah, adakah kamu nak bunuh laki-laki ini yang hanya berkata Tuhanku ialah Allah? Takkan kamu nak bunuh dia ni? Dia cuma kata Tuhanku Allah." Salahkan mana dia? Dia tak rompak, dia tak bunuh, dia tak cabut, dia tak rubuh, dia tak berkosa. Dia tak ambil curi harta kamu pun. Dia cuma kata Tuhanku Allah. Salah. Start dari oleh situ mula. Diikuti selepas itu ialah Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, diikuti oleh Abu Jahal. Ketika Nabi nak lalu, Abu Jahal duduk di atas gunung bukit, nak ditolaknya batu. Ya, ke atas Rasulullah. Bila batu tu nak jatuh, nak ditolak, tiba-tiba muncul seekor unta yang besar, menganga mulut dia, nak makan Abu Jahal. Lari Abu Jahal. Dia nampak unta besar nak makan dia. Lari dia. Yang ketiga, datang daripada Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ni ialah bapa saudara Nabi Muhammad. Abu Jahal ialah jiran Nabi Muhammad. Jiran dia suka pergi Melaka setiap-tiap. Lepas main Nabi mengaku sebagai Nabi, nak dibunuhnya Nabi. Abu Jahal pula ialah bapa nakal. Nama penuhnya ialah Abu Uzza, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu nama dia Abu Lahab. Abu Lahab, isteri dia nama Arwah. Ya, Arwah isteri dia. Ratu cantik Madinah, Mekah. Ya, Miss Universe, Mekah. Nama dia Arwah. Abu Lahab ni tuan-tuan, masa Nabi semayang, diangkatnya perut unta yang masih basah. Diletakkan di atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan isterinya pula kerjanya ialah menabur duri, paku, tai sepanjang jalan dia nanti nak pergi berdakwah. Itu nama isteri dia, Abu Lahab. Ya Allah kata akan pikul kayu api dalam neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampai ayat wa mura'atuhu hammalatal haqab. Fiji liha hablum min masad. Kayu api masad. Dan yang keempat yang berani kacau Nabi secara terang-terangan ialah Abu Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id. Itu Aqabah. Ini Uqbah. Bunyinya serupa. Uqbah satu, Aqabah satu. Jadi Uqbah ni pijak kepala Nabi ketika Nabi sedang sujud semayang. Itu Uqbah. Jadi empat inilah yang paling berani sentuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan orang mula-mula nak kacau, nak bunuh Nabi. Selepas itu diupah oleh orang untuk bunuh Nabi. Yang mati oleh orang yang kita boleh baca surah Al-Qalam. Diupah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad, kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, apakah kelayakan Tuhan yang kamu sembah selain daripada Allah? Apa kelayakan dia, apa yang dia bina, apa yang dia cipta, apa yang dia buat? Aruni, tunjukkan pada. Okey, agar pagi ni dapat aruni pun jadi. Aruni maknanya tunjukkan pada. Kalau Hindustan, Aruna Irani. Ya. Aruna Irani kena cerita Bobby. Yang menyanyi dekat Bobby di Chicago mula-mula. Itu nama dia Aruna Irani. Tua lah ni umur 6 lebih. Yang tua sekarang ni gemuk merepot Shashi Kapoor. Kalau bagi kursi ni tak mahu duduk. Dulu sikit punya cera. Lah. Ya, dengan borek dia rusak. Kita tengok pun tengok. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini Aruni. Tunjukkan kepada Mada Mada apa-apa yang telah diciptakan oleh mereka. Minal ardi, daripada bumi. Apa yang tokong kamu cipta? Tolong beritahu. Apa yang kepala lembu untuk cipta? Itu sayang dengan lembu. Sensitif sangat lembu. Yang dia balut-balut cipta lembu tak apa. Sampai rosak kulit punggung lembu. Yang itu tak faham lah. Dia perah dia susu lembu ke kering. Tak faham lah. Orang kita sulit lembu dia perah. Baik. Apa yang lembu tu buat? Apa yang patung tu buat? Di muka bumi. Pokok mana yang dia tumbuh? Ayam mana yang dia cipta? Sungai mana yang dia alirkan? Hujan mana yang dia turunkan? Amlahum syirkum bisamawat. Maka atau mereka mempunyai sebarang perkongsian dengan Allah dalam menciptakan bumi, menciptakan langit. Allah kata, adakah mereka itu amlahum syirk? Adakah mereka itu menubuhkan syarikat? Syarikat dengan Tuhan dalam penciptaan langit dan bumi. Syirk itu maknanya syarikat. Syarikat itu maknanya perkongsian. Adakah mereka berkongsi kuasa, memberikan hikmat nasihat kepada Tuhan? Mana yang baik, mana yang tak baik dalam menciptakan langit dan bumi? Itu ni bikitabin min qabli. Maka bawalah kamu kepada tu sebuah kitab daripada Allah yang lain daripada Al-Quran. Min qabli hadha au asaratin min ilmin, atau sebarang keterangan yang berdasarkan ilmu. In kuntum sadiqin, kalau kamu benar-benar orang yang benar, tunjukkan mana dia yang Tuhan kamu buat. Dalam Quran ni tak ada lah. Kalau ada kitab yang lain, tunjukkan mana yang Tuhan kamu buat. Bawa mai kitab, kata Nabi, aku nak tengok. Wa man adallu mimman yad'una min yad'u min dunillah. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesuatu yang lain daripada Allah. Wa man adallu, dan siapakah adallu yang lebih sesat? Adallu mimman yad'un, daripada orang yang menyembah, yang bermohon selain daripada Allah. Maryam tu mati orang 88 tahun. Maryam perempuan lain yang ikut pergi ke Korea dah meninggal. Dia menikah umur 11 tahun, dapat 4 orang anak, mati seorang, tinggal 3. Suami nak masuk tentera Jepun. Dia pula kena buat lapasan landasan sampai terbang. Dia cinta dengan tentera Jepun Korea. Bawa balik di Korea. Tertandas kat Korea. Nikah Korea, jadi orang Korea. Dan balik Malaysia tahun lepas. Mati lah kemarin. Dia wasiat, dia mati naklah dikebumikan secara Kristian. Ya. Anak-anak kan pakai nak buat balik lah. Dua balik pun lagi dah mati kapi. Ya, hari ni paper sebut UMNO akan buat kerjasama supaya buat balik. Tak payahlah, mau kapi, bukan buat lagi dah. Bila tolong orang lain, banyak lagi dia semua. Dah dia nak mati dengan jalan kafir pun nak buat. Ya, anak kelakor mati secara Kristian. Anak dia kata mak dia semua berbumi secara Kristian. Jelani suami. Habis dah. Itu yang nak beraduk kata tu, cinta pun dia nak lebih daripada hak. Bila cinta lebih daripada hak tu dia. Hari ini orang cinta lebih daripada hak. Bila cinta lebih daripada hak, jadi buta dan peka. Tukar agama pun tangguh. Janji ku dapat hidup semati. La yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Sedangkan makhluk yang mereka sembah tidak dapat menyedari atau memberi layanan yang baik kepada mereka ila yaumil qiyamah. Tidak boleh memberi pertolongan kepada mereka. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan apa yang mereka minta kepada tokong-tokong itu semuanya tidak dapat dipenuhi oleh tokong-tokong itu. Sebab tokong itu tak ada kuasa. Peka, bisu, buta, langsung tidak ada sebarang kebolehan. Itulah yang mereka sembah. Baik. Saya bila dengar Hindu tu kata saya pun gelap. Keluarga rekod ni 48 keluarga. Kita kata yang buat tokong kat depan ni kawasan majoriti orang. Bila tanya dekat dia, you suka lah. Tidak sendiri, oh suka lah. Kita sudah toleransi banyak. Kita sudah toleransi 5 kali azan kita senyap saja. Apa tu you all semua marah kita mempindah ni tak boleh. Kita sudah toleransi 5 kali azan kita tarah bising. Eh, kita rasa saya dah sibuk nak ajar dulu. Yang angkat saya duduk Melayu, duduk di Malaysia, siapa? Bila anda pindah duduk Malaysia, kenapa ada terima hakikat kami ni orang Islam nak bang? Kalau agak-agak tak mau duduk, tak mau tak mau dengar azan, kita balik lah sambil nadu, putar Pradesh lah. Yang angkat saya juga main di siapa? Dah duduk di sini, kenapa hak lah jawab ni? Ini masalah. Baru 27 cakap tu. Ini pokok Hindu. Kita tak pergi ruang ke mereka. Salah kita bukan salah mereka. Salah kita. Kita tu sanjung mereka nak undi mereka. Semua nak undi. Belah kanan pun nak undi mereka. Belah kiri pun nak undi mereka. Hijau pun nak undi mereka. Biru muda pun nak undi mereka. Biru tua pun nak undi mereka. Bila semua nak undi mereka, mereka jadi bingung. Mereka jadi bingung. Cuba kita tak peduli dengan mereka. Ini bukan salah apa, salah kita. Terlalu nak undi sangat. Terlalu pentingkan kuasa. Semua pentingkan kuasa. Ya, tak sayang pada Islam, tak jaga agama. Itu punca. Kita tunduk dengan mereka. 48 keluarga. Ya. Baik, tanggal dari situ, kita sambung lagi insyaAllah. Lailatul Qadar 3. Ya. Baik ya. Jadi Lailatul Qadar ini diturunkan dalam bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itu turun satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bila malamnya bulan besar, cuma Nabi kecilkan skop dia daripada sebulan, Nabi kecilkan sehingga 10 hari yang terakhir. Nabi kecilkan lagi 10 hari yang terakhir itu pula pada malam-malam ganjil. Bulannya skopnya besar, sebulan Ramadan. Nabi kecilkan lagi 10 hari, Nabi kecilkan lagi malam ganjil 10 hari yang terakhir. Ini kalau tak boleh dapat juga, tak tahulah. Nak kecilkan lagi macam mana lagi lah. Ya? Ini kita tunggu saja. Jadi pada malam itu, malaikat semua turun. Tangan selalu malaikat semua ruh, turunnya malaikat dan ruh. Bukannya ruh, cuma bapak kita ruh balik. Dia memang sibuk di alam barzah, dia tak balik. Roh tu maknanya ialah malaikat Jibril. Bukannya roh. Jadi pada mana tu orang Melayu faham pasal pelita, dia tak nampak Ustaz. Saya dah tak nampak. Dia pasal pelita tak pergi semayang malam. Dia tunggu pelita pun padam. Dia tak pasang, tak apa lah. Dah dalam perjalanan pun sama lagi. Lelak pula. Jadi yang kedua, yang ketiga, tanda-tanda dia macam-macam lah. Sunyi, tenang. Ya. Tak ada bunyi binatang, tak ada apa, sejuk. Besok paginya matahari tak nampak. Nampak cahaya putih. Kerana banyaknya malaikat yang naik pada pagi. Banyaknya malaikat naik sampai cahaya matahari pun jadi putih. Nah, itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Okay. Siapa yang beribadah dalamnya dapat macam 83 tahun semayang. Siapa yang qiyamul lail dapat pahala 83 tahun qiyamul lail. Macam kami ni Ustaz uzur pula Ustaz. Ada 10 malam terakhir uzur. Ada uzur 10 malam terakhir Ustaz. Dia akan tahu macam itu Ustaz. Ganti dengan zikir. Ganti dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 83 tahun berzikir. Ada perempuan di atas mesin, tak boleh tak saya makan pin menahan haid. Supaya saya nak datang haid, saya nak dapat dalam kepada. Tak payah. Okey, tak payah. Itu adalah anugerah Tuhan. ABC. Anugerah Tuhan. ABC. Allah bagi cuti. ABC lah. Allah bagi cuti. Kalau bos bagi cuti, apa hebat? Ini Allah bagi cuti. Itu nama dia ABC. Dia tak tahu lah kita nak tukar-tukar cuti. Itu Tuhan dengan kasih sayang bagi cuti, terima je lah. Ganti dengan jalan lain, iaitu jalan zikir. Pun memadai lah. Asal pula dia saja dapatlah 83 tahun istighfar. Okey ya. Baik, sambung bab yang ke 47. Bab yang ke 47. Bab majaa fi karahiyati kafi syari fi sholati. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis larangan mengumpulkan rambut di dalam solat. Mengumpulkan rambut ni maknanya buat tocang di dalam solat. Buat tocang. Hari ni kita datang aku Haji Aisyah. Hari ni ada apa tu? Minuman apa? Madura. Air apa ya? Air ni beda. Macam Melayu lah. Mumpul putra lah. Baik ya. Mana dia ayo mana? Dalam lori. Baik. Hari Rabu nanti kita ada penceramah datang. InsyaAllah Ustaz Nur Salam. Besok lah, 10 bulan. Hari bulan? Hari bulan? Apa? Hari 10 ya. Ustaz Nur Salam, Indonesia. Dia ada negam dulu. Sekarang dia dah negam dah dari ni. Dah jaya dah. Jadi dia datang ni insyaAllah hari Khamis 10 hari bulan. Okey. Bagi kawan-kawan. Baik. An Abi Rafi annahu marra bin Hasan bin Ali wa huwa yusalli wa qad aqsa ظهرته في خفاه فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبا faqala aqbil ala salatika wa la taghdab fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalika kiflu syaitan. Daripada Abi Rafi' bahwasanya melalui ia dengan Hasan bin Ali, cucu Nabi, padahal dia sedang semayang, dan sesungguhnya menyanggul ia kandangannya pada belakang leher, diikatkan tocang laki-laki di dalam sebahyang, maka dirompakkanlah oleh Sayyidina Hasan. Dirompak oleh Sayyidina Hasan. Lawan itu tengah semayang. Hasan ni lalu. Dia tengok bertocang. Dia mukanya tocang. Tengok kawan tu semayang. Habis-habis semayang. Marah lah kawan tu. Berhadaplah kau atas semayang kau. Dan jangan marah. Maka bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, itu adalah habuan syaitan. Lagi ini marah pada Hasan. Kata Hasan, kamu semayang dia jangan marah-marah aku. Aku dengar Nabi kata, tocang kamu tu tempat bertinggi syaitan. Kiflu tu maknanya, tinggikan syaitan. Jadi orang laki-laki, kalau rambut panjang, jangan bertocang. Ya, kerana bertocang itu menjadikan syaitan duduk di atas tocang sanggulnya itu. Luruskan saja. Bagi orang perempuan, tiada masalah. Ha, boleh tocang. Yang tak boleh ialah laki-laki. Rambut dia panjang, kena luruskan. Dan saya kata kepada tuan-tuan, orang laki-laki panjang rambutnya hanya sekadar bahu saja. Tidak boleh lebih daripada bahu. Ikat tocang. Cekak pun tak boleh. Termasuklah juga dia ambil rambut dia segumpal, dibuburnya di dalam kepiak. Ha, kan rambut orang panjang, dia panjang-panjang, dia gulung-gulung, dia bubur orang kepiak. Nampak macam pendek lah pun dilarang. Ikat tocang tak boleh, menggumpalkan rambut pun tak boleh. Ya? Pakai soban. Pakai soban macam mana? Ha, itu jadi ting. Macam mana? Rambutnya digumpal dalam soban. Tak mau juga. Dia kena rambut lurus ke bawah. Lepaskan ke bawah. Ketahuilah wahai saudara, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis yang menunjukkan larangan mengumpulkan rambut sebagai disanggul. Rambut itu disanggul, diikat atau lain-lainnya di dalam semayang. Bahkan disuruh lepaskan daripada sanggul dan ikatannya dan biarkan ia berjulai. Maka dengarlah hadisnya diriwayatkan daripada Abi Rafi' bahwasanya melalui ia dengan Al-Hasan bin Sayyidina Ali, cucu Rasulullah, padahal ia sedang semayang. Dan sesungguhnya telah menyanggul ia ke rambutnya yang berdandan di belakang-belakang lehernya. Dan tiada dibukakan sanggulnya seperti mana yang disuruh oleh syarak. Maka apakala dilihat oleh Abu Rafi' akan dia semayang dengan yang demikian, maka datanglah ia merombak supaya semayang Al-Hasan bin Ali dalam keadaan yang baik lagi disuruh. Dan Al-Hasan ibnu Ali tiada teringatkan perbuatan Abi Rafi' merombak sanggulnya itu baik dan disuruh. Maka berpalinglah Al-Hasan kepada Ar-Rafi', Abi Rafi', dengan marah. Mengapa kamu mengocok-ngocok orang semayang? Dan mengapa kamu rombak rambut bersanggul dengan rambut aku yang bersanggul berdandan dengan bagusnya ini? Dan kamu mengacau aku buat apa? Bila didengar oleh Abu Rafi' akan Sayyidina Hasan marah yang demikian, lalu ia pun memberi jawab. Katanya, ya Hasan, berhadaplah engkau atas mayat engkau dan janganlah marah-marah akan perbuatanku merombak rambut engkau. Bukannya aku buat main-main akan engkau di dalam solat. Dan pula aku berbuat yang demikian bukan dengan reka-rekaan dan fikiran daripada aku sendiri. Bahkan ia je dengan pengetahuan yang aku ambil daripada Nabi SAW. Kerana bahawa sendiri aku telah mendengar Nabi bersabda, bermula sembahyang dengan bersanggul rambut itu ialah habuan syaitan. Kerana datang riwayat, iaitu akan di tempat duduk syaitan di dalam sembahyang kamu. Maka dengan sebab itulah aku rombak rambut kamu itu. Di syaitan duduk di atas rambut laki-laki orang yang betul jauh. Di syaitan duduk di kepala. Bila syaitan duduk di kepala, sembahyang jadi apa? Tak khusyuk. Dia kena jaga. Ya? Anak-anak kita yang rambut panjang ni, suami kita yang rambut panjang ni, jangan bersuca. Mana dia kak ni, kak Huzaimah ni, suami Huzaimah. Iya nak, nak kunci. Baik. Rambut bertanggung dalam semayang apa hukum bermula mengamalkan hadis ini memakruh mereka itu akan semayang yang bersanggung dan bercucar rambutnya. Dalam istifak dalam ulama dan tegak semayang pada kepala yang bersanggul atau digulung-gulungkan rambutnya di bawah sebanyak atau seumpama yang demikian. Bermula larangan itu ialah makruh tanzih. Maka jika dia semayang juga hukumnya tiada baik semayangnya tetapi sah semayangnya. Dan lihat lagi masalah 370 bahagian juzuk yang kedua. Orang yang bertucang sah semayang dia tapi makruh. Baik. Ada masalah? Ha? Makruh yang dilarang. Makruh yang dibenci. Tanzih maknanya dibenci. Makruh tanzih maknanya makruh yang dibenci. Siapa benci? Allah. Kalau orang benci kita suka? Tak suka. Kalau Allah benci, lagi-lagi lah tak suka. Jangan kita kata tak apa, makruh je. Selalu orang cakap macam tu. Tak apa, makruh je. Jangan. Makruh, makruh lah. Allah tak suka. Bab yang ke-48. Bab maja'a fi tahassyu' fi solat. Bab yang datang ia pada menyebutkan hadis khusyuk di dalam solat. Khusyuk dalam sembahyang. Anil Fadli bin Abbas qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masna masna. Tashahhudun fi raka'ataini wa tahashyu'un wa tadarru'un wa tamaskunun وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونها ببطون يديهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا يا ويدا daripada Fadil bin Abbas katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayang itu dua-dua satu tahiyat, dua rakaat satu tahiyat. Pada dua rakaat. Dua rakaat tahiyat, dua rakaat tahiyat. Dan buatlah khusyuk. Semayanglah dengan khusyuk. Jangan duk teringat ke air madura. Ingatlah teringat nasi kurma lah, apa lah. Sebab tu saya kata, bila buka puasa makan dulu. Ini benda dah hidang. Tapi tak nak makan. Kan kurma je dulu. Konon-konon nak ikut Nabi. Bila semayang, tu ingat itu pula. Kan? Yang itu kita nak ikut Nabi, yang khusyuk kita nak ikut Nabi. Itu yang saya pergi, setelah dia keluar sini nanti, selamah kita di Kuala Lumpur tu, akan terbitnya takdelah bergaduh. Pengurusi dengan timbalan pengurusi, masalah nak makan kurma dulu ke? Nak makan nasi dulu. Timbalan pengurusi tu makan kurma aja. Pengurusi kata lepas mayang, lepas makan nasi tu, timbalan kata lepas mayang baru makan. Oh, gaduh-gaduh. Padahal yang perlu dijaganya ialah khusyuk. Semayang maghrib ada waktu lagi. Kita buka puasa 7.20. 7.40 habis makan nasi dulu. Bila semayang pun 8 habis. Isyak 8.30. Apa masalah? Saya pergi satu tempat. Baru ni aku. hari apa, hari satu ke, hari Ahad juga, Ahad malam malam. Satu masjid saya pergi, saya singgah-singgah tengok lepas-lepas bang ya, tulis bayar. Saya di mayang, saya makan, tak ada bawa dalam bakui, bawa tikam di mayang awak, bawa garah di depan. Dekat masjid Tanjung Tualang, dekat Puno. Dekat Giat Marah Tanjung Tualang. Masjid tu, depan tu ada pasar, ada kedai makan. Jadi saya makan dalam kedai, numpang kedai dia pun. Gelap berita, tak nampak. Tak mana dah lalu pun. Ya, lampu tak ada pasal. Haa, saya buat lilin dia. Gila, tak bawa. Haa, saya kasi. Ya, ya. Dia Puno. Punya cepatnya semayang pun tak ada makan. Sebilah nak khusyuk. Ada yang pentingnya ialah khusyuk. Baik yang kedua sadar merendah diri. Semayang tu kena rendah diri, sadar. Jangan duduk sombong-sombong semayang. Jangan duduk muka-muka. Kadang semayang kita dah cuk tempat kita. Orang duduk kita marah. Jangan sini, sini tempat saya. Kecil hati ya Allah tu suri balik. Orang dah duduk lama sini, datang dia suri duduk. Air dalam masjid tidak ada booking. Parking lot ni tak ada. Siapa datang duduklah mana-mana. Sebab semua orang dia faham tempat dia. Tiang tu tempat dia, dinding tu dia, bawah kipas tu dia. Semuanya dia belakang. Ini salah. Siapa datang awal, duduklah. Siapa datang lambat, ikut suka lah dia duduk sama yang lambat. Jangan kita halau-halau orang. Dia pun satu universitas. Dia tak ada tatar. Dia tidak ada sifat Allah dia. Orang dah cuk sini lama dia. Mereka datang dulu. Hei. Ada bunyi ni pula. Ini tak ada kena mengena ya. Yang hidup dah mati. Ini cerita di Afrika ni. Ini okey. Yang kedua buat tetap. Bila semaya tu kata Allah. Wa tamaskunun. Jangan duk bergerak-gerak. Bergoyak-goyak. Goyang-goyang. Macam ditiup angin. Yang keempat kata Nabi, watuf ni'u yadaika, dan tadaklah dua tangan kamu. Mengangkat keduanya kepada Tuhan engkau, memperhadapkan dengan perut keduanya dan muka engkau, dan katakanlah engkau, hai Tuhanku, hai Tuhanku. Dan barang siapa tidak memperbuat demikian ini, maka iaitu begini dan begini. Sahih. Hadis yang kita baca ini ialah sahih. Daripada cara semayang sampailah ada-ada berdoa. Ketahuilah wahai saudaraku, bermula khusyuk dalam semayang itu disuruh oleh syarak. Kerana ialah setengah daripada kesempurnaan solat. Bermula dari syarak menyuruh khusyuk ialah hadis daripada sahabat Nabi. Yang juga saudara sepupunya yang bernama Fadil bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bermula sembahyang itu dua-dua. Bermula sembahyang sunnah itu dua-dua. Bermula sembahyang wajib itu ialah dua rakaat satu tahiyat. Okey, dua rakaat satu tahiyat melainkan maghriblah. Khusyuk dan makna dan tanda khusyuk. Bermula makna khusyuk ialah tetap anggota. Jangan berpusing-pusing. Jangan melilau-lilau mata. Termasuk tetap ialah mata kena tetap. Ni mata tengok mata. Sampai jam pun boleh tengok. Dia tengok semayang, dia tengok jam. Sampai gila. Itu imam baca ayat banyak. Dia boleh tengok macam lama gila. Gila saja. Dia pun penyakit. Dia komplek pasal lama. Dia marah penuh untuk imam baca ayat banyak. Itu namanya tiada khusyuk. mesti ada keluh kesah. Nak terberak, nak terkencing, nak terkentut, itu keluh kesah. Tadi tak terasa, sekarang ada pula lagi. Sebab tu Nabi kata selesaikan dulu. Lantaklah dapat mayang pun selesaikan dulu. Saya pergi ceramah di atas kapal laut tu. Jambat seksa. Berasa panjang. Ya Allah. Tahu. Saya macam saya VIP. Takpelah. Okey, bagi ustaz dulu. Semua bagi live. So yang penting jadi VIP. Jambat satu besi semua jambat. Tung besi. Baik besi semua je besi. Dia kapal laut. Dia kena sabar. Walaupun dia di atas dek tu dah semayang lah. Kita tak boleh lagi. Macam apa aku nak tunggu kencing juga. Tunggulah. Janganlah. Tak apalah. Nanti dah lepas semayang aku kencing. Jangan. Nanti kalau kita tak habis semayang. Takkan. Kusyuk. Biarlah selepas rukaat pertama. Jangan kita tahan kencing. Biarlah. Begitu juga kalau kita ni berlari-lari. So imam tengah baca Fatihah. Kita berlari dari mana? Jalan pada parking sudah berlari dah nak kerja ke imam. Itu juga tak dilarang. Sebab takkan khusyuk. Takkan khusyuk. Kena kawan tu lelak lah semua. Segi dia tu. Doa mesti tu. Jadi jangan berlari. Takkan mana yang empat. Itulah rezeki kita. Sebab ada orang yang berlari-lari. Buat je licin dia tu. Ya, siapalah tu. Dan maka tanda-tandanya ialah. Dia ada seorang yang semayang itu terbalik ke kanan dan ke kiri. Badannya tak tengok kanan, mukanya tak tengok kanan, mukanya tak tengok kiri, tak bergoyang-goyang badannya. Yang kedua, tidak melampaui dua matanya memandang lebih daripada tempat sujudnya. Jangan untuk tengok lebih daripada tempat sujud, untuk tengok belakang baju orang. Tertulis apa? Sebab itu makruh. Kita pakai baju yang bertulis-tulis bila kita nak semayang. Makruh. Ya, tulis. Tulislah. Nak. Tulis depan. Jangan tulis di belakang bila semayang. Bila semayang tu kita ganggu orang. Ya, tulis macam-macam. Walaupun kita letak gambar. Gambar-gambar siapa pun tak boleh. Kalau ada dah jadi adat, letak gambar. Siapa pun letak gambar. Pakcik dan anak pun letak gambar kawan ni. Pakcik pula sendiri pun letak. Gambar kawan ni. Oh, gambar dia tulis pula di atas. Sokonglah kami. Undilah kami. Jadi semuanya tu tengok gambar tu. Maka akhirnya makruh Nabi lah. Okay, Nabi tak bagi itu tuan-tuan. Tapi hari ni orang tak ambil kisah benda tu. Yang penting politik. Ini promosi kita. Ini penting promosi. Ini bukan masalah promosi. Ini masalah hukum. Tapi hukum sekarang tak ada yang berat. Untuk menyampaikan matlamat politik itu dulu. Jadi saya cukup tak berkenan bila masuk gambar orang dalam masjid. Ya, Nabi pernah gunting gambar binatang yang Siti Aisyah letak sebagai langsi di hadapan rumah dalam bilik semayang Rasulullah. Nabi suruh Aisyah gunting sebab mengganggu semayang Nabi Muhammad. Gambar burung je bukan gambar orang. Langsi itu dibuat daripada gambar burung. Habis semayang Nabi panggil Aisyah pun buang gambar dia. Aku musim mengganggu suku semayang dan tengok bubuk. Jika Rasulullah pun terganggu, dia tambah-tambah kita ni. Baik. Maka dengan demikian, disuruh syarak ke atas seseorang itu. Kerana dengan yang demikian, seorang berada dengan Tuhan. Kalau kita nak mengadap raja, berada tentu-tentu garbu depan ni. Ha, nak dia bangi, pingat sekali ambil ni borak. Ada tentu-tentu gawu, buka kepia tu gawu, perang-perang. Cacik pun dah kambung. Mana ada tuan-tuan? Itu baru mengadap raja. Ni nak mengadap Tuhan ni. Gawu sana, gawu sini, main janggut. Alhamdulillah. Apa yang main janggut? Saya tengoklah TV, Ustaz. Semayang terawih, saya dah langsung tengok tu imam dia. Adalah masalah. Jadi kita bukan tengok ustaz. Kita tengok Nabi. Nabi ada menjanggut. Nabi ada menjanggut. Kita ikut Nabi. Kita tidak ikut tu imam. Kita hari ni apa orang Arab buat semua betul belakang. Dia main sorban. Kita main sorban. Dia main janggut. Kita main janggut. Semua orang kita tengok secara langsung. Macam-macam dia main. Tak ada pembetul jumpa dia. Tak ada pakai ikat butang. Macam-macam. Dia kalau kita ikut dia memang Dia tuan-tuan tak payah nak ikut, iaitu kita ikut Nabi, kita tidak ikut ustaz. Kalau saya tak betul pun tuan-tuan juga ikut. Ikut Nabi, bukan ikut ustaz. Hari ini kita ikut orang lebih daripada ikut Quran. Nabi kata ziarah orang sakit. Ustaz kata jangan ziarah. Dia tu belah sana. Nabi kata ziarah. Kalau kita ikut dia pun. Kita ikut ustaz, kita tak pergi. Sekarang mana lusuh? Ustaz ke Nabi? Nabi kata pergilah untuk ilmu. Belajar tu wajib. Talabul ilmu, talabul ilmi faridatun, wajib. Tapi ustaz belajar dengan pergi sana. Walaupun nama dia barakah, tak ada barakah. Tak pergilah sebab ustaz larang pergi. Sekarang apa Nabi? Ustaz ke Nabi? Berapa ramai yang dah ikut ustaz lebih daripada ikut Nabi? Ini benda yang perlu dijaga-jaga tuan-tuan. Syirik pada Allah kita ni. Apa benda pun kita mesti refer pada Tuhan. Apa Tok Guru cakap, apa ustaz cakap, apa pemimpin cakap, kita kena nilai daripada Quran dan Hadis. Kalau betul dengan Quran dan Hadis, right. Kalau tak betul, olah. Sekarang ni orang tak mahu dah. Apa cakap Tok Guru semua tu. Sedangkan kita kena nilai dengan apa yang Quran cakap. Apa yang pemimpin cakap semua betul. Sedangkan kita kena nilai dengan apa yang Quran cakap. Itulah kita. Bukan kita boleh main ikut. Salah. Walaupun dia ulama. Sebab yang betul hanyalah Nabi. Yang betul hanyalah Allah. Yang betul hanyalah Quran. Lain daripada itu, ada salah, ada betul. Jadi tuan-tuan ingatkan benda itu. Jangan ikut cakap ustaz. Selagi mana tuan-tuan tak rujuk kepada Quran dan Hadis. Betul ataupun tidak. Kalau betul, bawa ibu ikut. Kalau tak betul, ibu tak mengikut. Sebab hal ini orang dah taksub sangat. Dia lebih taksub daripada Nabi. Kepada Nabi dan kepada Allah. Baik, kemudian. Bukankah semayang itu perhubungan hamba dengan Tuhan? Maka barang siapa jelas ia dengan perhubungan di dalam semayang. Nescaya terang menerang tempat terbit tajalla Allah. Maka khusyuklah ia. Orang yang semayangnya tumpu betul-betul, insyaAllah terbitlah perasaan yang dipanggil sebagai zuk. Zuk maknanya selera, jiwa, hati di dalam semayang. Kenapa manusia tidak ada khusyuk? Sebab dia tidak ada selera dalam semayang. Selera dia nak habis cepat. Nanti hujan nak turun, kain tak angkat. Maka dia tidak ada khusyuk. Selera dia nak cepat yang habis semayang. Sebab apa? Hari ini laut sedap. Orang ramai pula. Takut tak cukup. Itu yang kita tak suka bila kita buat berbuka puasa. Kita tak makan. Takut. Macam-macam kita fikir. Apa tu? Dia gabarok dia itu pula. Lagi gabarok lagi tak ditutup. Tekan sana salah, tekan ini salah. Dia memanglah gitu. Sebab tu dia tak boleh gabarok. Dia gabarok je, aku nak buat ni, aku nak buat ni. Alangkah dia lempoh je nak tahu kamu lah. Sebab tu dia tak boleh gabarok. Gabarok je. Semayang tu semua. Lak lah. Lah poket kau sapu tangan dalam poket. Lah. Buh balik. Jadi boleh lagi. Lah lagi. Satu pergerakan. Tak. Kalau tuan-tuan tak mahu tak lah poket pun tak spare. Dalam tapak tangan tu spare je. Tak. Boleh? Orang perempuan macam mana? Tak. Boleh juga orang perempuan buat poket tak terukuk. Kalau tak lah, dia boleh buat poket. Buat macam poket baju Melayu. Sini satu, bawah dua, tu. Nak, hubung dompet, senang. Boleh lah kalau rasa-rasa tak ada sapu tangan dengan lengan baju pun boleh. Ya, ingat. Allah. Boleh. Tak apa, tak lah. Kan najis? Dia tak ada? Najis. Sebab itu kalau dia sesama, dia sujud, dia sesama jatuh. Semua yang tak, kapek tak apa. Rokaat yang ke-3 ketiga empat kosong depan dia pindah ke depan. Kita pun sejuk ini PS. Tak ada rajin, tak apa. Itu yang kami letak lapik tu Ustaz. Jadi bila letak lapik tu baguslah, tak ada lah lagu ikut. Cuma masalahnya tepinya benang lah banyak. Benang tu lah Pak. Jadi yang mana bawa lapik tu saya syorkan turun putih lah benang tu. Letih saya putih tu Pak. Dalam telukung ke apa tak kira. Jadi tuan-tuan nak balik tu lebih baik tuan-tuan putih. Vacuum tak keluar punya bulidi tak keluar. Lala kena mangkak kumpah-kumpah. Ya, dia tolong buat lah. Ya. Baik. Telur putih sendiri lah. Masing-masing putih, selesai tuan-tuan lah. Baik, kemudian. Dan orang yang khusyuk itu telah disebut oleh Al-Quran akan dia dengan mendapat kemenangan dengan sebab khusyuk. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya mendapat menanglah segala orang yang mukmin yang mana sembahyangnya khusyuk. Awal-awal sekali orang yang menang ialah orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Awal-awal lepas tu baru yang lain. Baik, dan Nabi bersabda wa tadarru'un wa tamaskunun. Dan buatlah merendah diri dan menghinakan dan buat tetap dan tenang hati dan tiada rupa susah dan kacau bilau. Ya, wa tadarru', tadarru' maknanya tetap menghinakan diri, menghinakan diri, merendahkan diri. Tadarru'. Jangan sombong dengan belagak. Ya, jangan melangkah nak bersembahyang dalam keadaan bungkak. Dalam belagak yang keluar jangan. Dengan jubahnya bersuara jalan-jalan jangan. Ya, dengan telekung-telekung yang bangga tentang sulam dan sulam ni. Beli dekat wang pilihan, beli dekat Kamboja. Aceh kan. Orang lain tak ada sulam, kita daripada atas kepala sampai ke hujung. Kita menunjuk yang kita hebat pada orang. Jangan. Pakai macam tu tak apa. Silakan pakai. Sunat. Dan jangan besar diri tu tak. Okay. Tuan-tuan pakai baju lawa-lawa tu sunat. Pakai. Jangan duduk simpan telekung dalam rumah. Dia duduk pakai telekung antara tu dalam bulan 8 lagi. Labu lah. Dia dah masuk lagi. Dia lalak lagi. Ada yang terlalak di bawah ni. Ni di bawah dada. Dia terlalak. Bukan dia peluh. Bagi dia meleleh helium. Dia ada orang yang bila semayang, dia tak boleh telan helium. Bila telan nak muntah. Ada yang meleleh. Alhamdulillah. Lupa penyakit juga. Dia tak jadi khusyuk. Kena selamat. Yang keduanya watamas kunun. Dan asal daripada perkataan, ya, perkataan sakar. Sakar maknanya tetap. Tinggal. Jangan gundah gulana. Jangan libang libu. Jangan tak tetap semaya. Dan engkau tadahkan tangan engkau berkata lagi ya, mengangkat engkau akan kedua tangan itu minta doa kepada Allah. Hal keadaannya dihadapkan dua tangan akan muka engkau. Itulah cara berdoa. Nampak? Cara berdoa ialah hadapkan muka ke arah, hadapkan tapak tangan ke arah muka. Haa, gitu. Haa, gitu. Itu ngadap ke mana? Haa, baik. Ngadap ke mana? Ada orang bunuh. Haa, apa banyak orang bunuh? Macam ini, Pak Loh. Okey, bukan macam ini. Baik. Dan kata dia, dan kau berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Adalah menadahkan tangan itu bukannya dalam semayang, bahkan selepas semayang. Lepas doa, lepas semayang. Maka jadilah maknanya, buatlah khusyuk dan tadarruk dan sukun. Sukun itu mati. Maknanya tetap. Maka kemudian daripada selesai memberi salam, janganlah langsung bangkit daripada pikul semayang. Duduk lagi je, minta lah apa-apa yang baik. Dan yang tiada larangan minta, minta lah ya Allah, ya Tuhan ku, ya Allah, ya Tuhan ku, minta. Jangan minta yang melampau dah lah, ya Allah, ya Tuhan ku, jadi dengan aku Nabi, ya Allah. Ha, itu susah. yang itu tuan pun meraja. Dia tak boleh minta benda yang bukan-bukan. Mintalah punya Nabi, ya Allah, jangan. Faham ya? Ustazlah minta, ya Allah, jadikan aku jadi ketua agung, ya Allah. Bila Ustaz? Allah Ma'ala, ada orang-orang tertentu yang boleh tukang itu ya. Kalau kita tak layak, ya. Baik. Dan janganlah buat minta benda yang demikian itu. Maka jangan buat tidak meminta. Jangan tak doa. Kerana yang demikian itu rugi. Bukankah sudah menyembahnya? Maka mohonlah apa-apa padanya. Dan minta. Dan sembah. Minta. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah pasti harap di ampun. Ya, apa yang mamak benda harap minta? Hanya kalah. Sultananya. Itulah juga. Dan memohon itulah disuruh oleh sabda Nabi wa man lam yaf'al dzalika, barang siapa yang tak buat demikian, maka begini, beginilah dia. Kala awak kata sombong ke apa ke, Allah ma'ala. Ma zakara. Ingat tu. Terdapat orang. Man lam yaf'al dzalika fahiya khidajun. Semalam saya pergi PIN, Ya, ada orang tanya dekat saya. Satu perempuan tanya dekat saya. Ustaz, Ustaz rapat ke dengan Kapika? Tak adalah rapat. Tapi dekat. Teman, tapi mesra. Dia kata ulai. Saya pun tak tahu. Katanya ibu tu enggak. Allah Alam. Suami dia orang Singapura, saya kata. Tak ada dalam TV sebut dia, dia betul lah. Tak ada apa-apa ke dengan dia. Eloknya dukung anak lah. Oh, direct tanya lah ya. Asyad manusia lagi. Dia orang tak utip je saya. Kita saja datang, dia bagi sokongan pada dia. Tak ada sebab kita nak murah dia. Kita tengok lah murah apa-apa. Tapi orang nak ada orang. Baik. Saya tak ada apa-apa, dia timbul isu pula. Baik. Barang siapa yang tidak berbuat demikian, yakni tidak khusyuk, tidak wuduk, tidak tadarruk dan tidak minta doa lepas sembahyang, maka sembahyang ini kurang sempurna. Jadi mintalah doa. Ringkas menjadilah doa. Ya Allah, ya Tuhan, aku macam biasa lah, ya Allah. Boleh. Jangan syarat sapu lepas semayang. Jangan sapu tengah-tengah semayang makan. Baiklah lagi usaha lah. Ya. Lapis dengan silam. Baik, ini dia sebut tadi semayang dengan keadaan tadarruk, maknanya merendah diri. Boleh kita semayang lapis cantik-cantik untuk Tuhan. Tuan-tuan beli kapek yang mahal, jadah yang mahal, bulan bilik sendiri, hiaskan bilik pula dengan aircon, wallpaper, tak apa tak dalam. Bopo wangi pula, bakar sangi pula dalam bilik tu. Lalu lemak. Bukul lintah semaya. Untuk Tuhan ni buatlah yang cantik-cantik. Kita buat untuk pengantin yang cantik-cantik. Padahal tak disuruh pun yang tu Tuhan tu cantik. Tapi kita dengan pengantin tu yang cantik dengan mungkung kerang, kerang semuanya. Raja tari je. Buatlah. Tapi sebenarnya untuk Tuhan lah yang kita kena cantik pakaian kita. Cuma kena tawaduk saja. Okey? Allah ma'ala. Habis ya? Ada Ustaz Zahar ni? Ada? Ada ya? Majlis Khatam Al-Quran. Pusat Pendidikan Al-Barakah. 12 September 2009 bersamaan 22 Ramadhan. 12 September hari apa ini? Hari Sabtu. Ada cara majlis 10 malam. Okey, selepas maya, tarawih. Tazkirah tak ada malam tu. 10 suku, majlis bermula. Bacaan Al-Quran. Khatam Al-Quran. Nasyid Al-Quran. Ui, nasyid pun ada. Apa ni nasyid ni? Penyampaian cendera hati kepada peserta Tadarus Al-Barakah. Jamuan. Bersurai. Setiap penyertaan, RM5. Siapa yang nak disertakan, menyertakan. Jadi tuan-tuan boleh yang nak masuk RM5. Dan sila kembalikan keratan kepada Haji Aisyah. Hadir ataupun tidak hadir. Untuk disediakan makan dan jamuan yang terhad untuk yang hadir saja. Jawapan sebelum 9 September. Bila? Besok ya. Allahuakbar. Baik, cukup sekali itu. Ada tu Ustaz Azhar tu Haji Syarif? Ada? Ada ya. Baik, insyaAllah. Dah sampai lah. Wallahu'alam. Kita jumpa besok. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, petang besok saya akan buka puasa lagi lah. Dah buat hari dah. Tak pernah yang buka puasa agak. Dah banyak. InsyaAllah besok. Petang kita buka puasa lagi lah. Petang ada yang berkata. Ada yang ramai.